Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-46 sampai yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bapaknya Nabi Ibrahim berkata, Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci terhadap sesembahanku, wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Sungguh, jika engkau tidak menghentikan dakwamu, aku akan merajammu sampai mati. Wahjurni malia dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Qala salamun alaik. Nabi Ibrahim berkata, aku membalasmu dengan sesuatu yang menyelamatkanmu. Tidak membalas dengan ancaman. Sa'astaghfiru laka Rabbi. Aku akan memintakan ampun untukmu kepada Rabbku. Innahu kana bihafiyya. Sesungguhnya Rabbku sangat sayang dan perhatian kepadaku. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan meninggalkan kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah. Wa ad'u rabbi. Aku akan menyembah Rabbku. Asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah rugi dalam beribadah kepada Rabbku. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan apa saja yang mereka sembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Kami beri karunia Nabi Ibrahim berupa keturunan yang bernama Ishak dan Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyya. Keduanya kami jadikan sebagai nabi. Wa wahabna lahum rahmatina. dan kami beri mereka rahmat kami. Waja'alna lahum lisana sidqin 'aliya, dan kami jadikan untuk mereka lisan-lisan yang jujur lagi tinggi ketetukannya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, wa ajaba bi jawabin jahil wa qala araghibun anta an adihati ya Ibrahim fatabajjaha bi alihatihi allati hiya min al-hajari wal asnami walama Ibrahima an raghbatihi anha wa hadha min al-jahlil mufrid wal kufril wahimi yatamaddahu ibadatil awsan wa yad'u ilaiha. Bapaknya Nabi Ibrahim memberi jawaban dengan jawaban orang yang bodoh. Dia berkata, apakah engkau benci dengan sesembahan-sesembahanku, wahai Ibrahim? Dia membela sesembahan-sesembahan yang berupa batu dan berhala, dan mencela Nabi Ibrahim yang benci terhadap sesembahan-sesembahan tersebut. Dan ini termasuk kebodohan yang sangat parah, termasuk kekufuran yang sangat fatal. Merasa tersanjung dengan beribadah kepada berhala-berhala, dan bahkan mengajak untuk beribadah kepada berhala-berhala itu. La'ilam tantahi ay'an syatmi alihati wa da'wati ila ibadatillahi la'arjumannak ay qatlan bil hijarati wahjurni maria ay la tukallimni zamanan tawila. Fajabahu al-Khalilu jawaba ibadir rahmani inda khitabil jahilin walam yastumhu bal sabara walam yuqabil abahu bima yakrahu wa qala salamun alaika ay sataslamu min khitabi iyaka bisyatmi wassabbi bima wa bima takrahu sastaghfiru laka rabbi innahu kana bihafiyah ay la azalu adullaha laka bil hidayati wal maghfirati bi ayahdiyaka lil islami allati tusalu bihi al-maghfiratu fa innahu kana bi hafiya ay rahiman raufan bihali mu'taniyan bi falam yazal yastaghfiru waha lahu raja'an ayyadiyahu wahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwahi wa annahu la yufidu fihi syai'a taraka al-istighfara lahu wa tabarra'a minhu. Bapaknya Nabi Ibrahim berkata, jika engkau tidak menghentikan, yakni tidak menghentikan mencaci sesembahan-sesembahanku, tidak menghentikan dakwahmu kepadaku untuk beribadah kepada Allah, sungguh aku akan merajammu, yakni membunuhmu dengan batu, dan hendaknya kau meninggalkan aku dalam waktu yang lama. Artinya jangan engkau bicara denganku lagi dalam waktu yang lama. Maka Nabi Ibrahim Al-Khalil menjawab dengan jawaban hamba Allah yang Maha Rahman ketika berbicara dengan orang-orang yang bodoh. Beliau tidak mencela bapaknya, bahkan sabar. Tidak membalas bapaknya dengan ucapan yang tidak disukainya. Nabi Ibrahim berkata, "Salamun alaik." Artinya, engkau akan selamat dari ucapanku kepadamu, dari cacian dan celaan, dan selamat dari apa yang tidak engkau suka. Aku akan memintakan ampun untukmu kepada Rabbku. Sesungguhnya Allah sangat perhatian kepadaku. Aku akan terus-menerus berdoa kepada Allah untukmu. Akan memberi hidayah dan pengampunan. Memberi hidayah kepadamu untuk masuk Islam. Yang dengan itu akan didapatkan pengampunan. Sungguh, Allah sangat perhatian kepadaku. Sangat sayang kepadaku. Sangat lemah lembut dengan keadaanku. Memperhatikan aku. Nabi Ibrahim terus menerus memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya. Dengan harapan Allah memberi bapaknya hidayah. Namun, tatkala semakin jelas bahwa bapaknya itu ternyata musuhnya Allah. Dan apa yang ia lakukan tidak berfaedah sama sekali. Nabi Ibrahim meninggalkan, memintakan ampun untuk bapaknya. Dan berlepas diri dari bapaknya. Waqad amaranallahu bittiba'i millati Ibrahim. Faminit tiba'i millatihi suluku tarikihi fidawati ilallah bitarikil ilmi wal hikmati wal lini was suhulati wal intiqali min martabatin ila martabatin was sabri ala dalik wa adamis sa'amati minhu was sabri ala ma yanalu da'i min adal khalqi bil qawli wal fi'li wa muqabalati dhalika bisafi wal afwi bal bil ihsan al qawli wal fi'li. Sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Di antara bentuk mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim ialah mengikuti metode dakwah ilallah yang beliau ajarkan, yakni berdakwah dengan ilmu, hikmah, kelemah lembutan, dengan memberi kemudahan, bertahap dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, sabar dalam berdakwah, tidak putus asa, sabar, mendapatkan apa yang biasa didapatkan oleh orang yang berdakwah berupa gangguan dari makhluk, baik ucapan maupun perbuatan, dan membalas itu semua dengan lapang dada dan memaafkan. Bahkan membalasnya dengan perbuatan baik, ucapan dan perbuatan. Falamma aisa min qaumihi wa abihi qala wa atazirukum wa ma tad'una min dunillah ay antum wa asnamukum wa ad'u rabbi wa hadha shamilun li du'a'il ibadah wa du'a'il mas'alah asa alla akuna bi du'a'i rabbi syaqiyah ay asallahu ay yus'idani bi jabati du'a'i wa qabuli a'mali wa hadhi wadhifatu man aisa mimman da'ahum fattaba'u ahwa'ahum falam tanja' fihimul mawa'id fa asharu fi tughyanihim ya'mahun ayastaghillah fi islahi nafsi wa yarjul qabula min rabbih wa yatazilu syara wa ahlahu wa lamma kana mufarqatul insani liwatanihi wa ma'lafihi wa ahlihi wa qawmi min asyakti syai'im dan ala nafsi li umurin kathiratin ma'arfatin wa minha infiraduhu amma yatu'azizu bihim mitakattaru wa kana min tarka syai'an lillah awwadahu wa hu khairan minhu wa tazala ibrahimu qawmahu qala Allahu fi haqqihi falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan min ishaq wa yaqub ja'ala nabiyya fa hasala lahu hibatu ha'ula'i salihin al-mursalin ila an-nas alladhina khassahum wa bi wahyihi واختارهم لرسالته واصطفاهم من العالمين. Ketika Nabi Ibrahim sudah putus asa dalam mengajak kaumnya dan bapaknya, Nabi Ibrahim pun berkata, aku akan meninggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, kalian dan berhala kalian, aku akan beribadah kepada Rabbku. Di sini mencakup doa yang artinya ibadah dan doa yang artinya permohonan. Semoga aku tidak rugi dengan berdoa dan beribadah kepada Rabbku. Semoga Allah membantuku dengan mengabulkan doaku, menerima amalanku. Inilah tugas yang harus dilakukan oleh orang yang sudah putus asa dari orang-orang yang mereka ajak, tapi masih mengikuti hawa nafsunya. Dan tidak mempan nasihat-nasihat untuk mereka, bahkan semakin menjadi-jadi perkelimpangan dalam kedzaliman mereka. Hendaknya dai tadi menyibukkan dirinya dengan memperbaiki dirinya sendiri, mengharap amalannya diterima oleh Rabb-nya dan menjauhi kejelekan dan orang-orang yang berbuat jelek. Oleh karena seorang yang berpisah dengan tanah airnya, dengan orang-orang yang dicintainya, berpisah dengan keluarganya dan kaumnya, termasuk perkara yang sangat berat bagi jiwa seseorang dengan banyak alasan yang sudah diketahui. Di antaranya ialah dia menjadi sendirian. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang memperkuatnya. Akan tetapi, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Maka Nabi Ibrahim pun memutuskan meninggalkan kaumnya. Allah Ta'ala berfirman tentang keadaan Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, kami beri Nabi Ibrahim karunia keturunan bernama Ishak dan Yakub. Keduanya, baik Ishak maupun Yakub, kami jadikan sebagai nabi. Nabi Ibrahim diberi oleh Allah Ta'ala keturunan orang-orang yang soleh yang menjadi rasul untuk manusia. Allah khususkan mereka dengan wahyunya. Allah pilih mereka dengan risalahnya. Dan Allah memilih mereka sebagai orang pilihan dari alam semesta. Wa wahabna lahum ayri Ibrahima wa banaihi min rahmatina. Wa hadha yashmulu jami'a ma wahaballahu lahum minar rahmah. Min al-ulum an-nafi'ah wal a'mal as-salihah wa dhurriyyat al-kathirah al-mutanashshirah alladhina qad kathara fihim al-anbiya'u was-salihun wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya wa hadha aydan min ar-rahmah allati wahabaha lahum li'anna Allaha wa'ada kulla muhsin ayan surah lahu sana'an sadiqan bihasabi ihsani wa haula'i min a'immatil muhsinin fanasarallahu sana'al hasana as-sadiqa ghairal kadib al-aliya ghairal khafi fadakarahum mal al-khafikin wa sana'alayhim wa mahabbatahum imtal'at bihal kulub wa fadat bihal al-sinah fasaru qutwatan lil muqtadina wa a'immatan lil muhtadina wa la tazalu adkaruhum fi sa'iril usuri mutajaddidatan wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wa huwa dzul fadlil 'adzim. Dan kami beri mereka, yakni Nabi Ibrahim dan kedua putranya, rahmat dari kami. Hal ini mencakup seluruh pemberian Allah untuk mereka berupa rahmat. Di antaranya ilmu yang bermanfaat, amal solih, keturunan yang banyak yang tersebar. Kebanyakan mereka adalah para nabi dan orang-orang solih. Dan kami jadikan untuk mereka lisan yang jujur dan kedudukan yang tinggi. Ini juga termasuk rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena Allah telah berjanji kepada setiap orang yang berbuat baik, Allah akan sebarkan untuknya pujian yang jujur dari makhluk tergantung kebaikannya. Dalam keadaan mereka ini ialah pemimpin orang-orang yang baik, maka sudah pasti Allah menyebarkan pujian yang baik, yang jujur tanpa ada kedustaan, yang berkualitas tinggi, tidak rendahan. Allah menyebut kebaikan mereka di seluruh. Naam. Makhluk menyebut pujian atas mereka, mencintai mereka. Memenuhi hati-hati makhluk. Memenuhi lisan-lisan makhluk. Sehingga mereka menjadi panutan, para teladan. Menjadi pemimpin orang-orang yang mengikuti hidayah. Dan nama baik mereka selalu disebut-sebut sepanjang masa. dan terus baru. Dan itu merupakan fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, setelah Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya dengan hikmah, dengan ucapan yang lemah lembut, dengan tahapan-tahapan yang sangat bijaksana, ternyata bapaknya keras kepala. Bapaknya justru menentang, bahkan mengancam membunuh Nabi Ibrahim dengan cara dirajam, dilempar pakai batu sampai mati, mengusir beliau dari kampung halaman. Akan tetapi Nabi Ibrahim Khalilur Rahman tidak membalas kejelekan bapaknya tadi dengan kejelekan. Nabi Ibrahim tidak mencaci maki bapaknya, bahkan berusaha untuk memintakan ampun untuk bapaknya kepada Rabb-nya. Akan tetapi setelah Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah telah memutuskan, Allah telah menetapkan bapaknya ini adalah musuhnya Allah, tidak dapat petunjuk dan tetap kafir, maka Nabi Ibrahim tidak lagi memintakan ampun untuk bapaknya. Karena memintakan ampun untuk orang kafir itu tidak diperbolehkan. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan bapaknya, meninggalkan kaumnya, meninggalkan perhala-perhala yang memenuhi kampungnya, meninggalkan keluarganya. Nabi Ibrahim memutuskan untuk memperbaiki dirinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti itu semuanya dengan yang lebih baik. Walhamdulillah, doa Nabi Ibrahim terkabul. Allah beri ganti dengan keturunan-keturunan yang saleh, yang kebanyakan adalah para nabi dan rasul melalui Ishak dan Yakub. Dan juga Allah Ta'ala memberi mereka nama baik yang harum, yang terus disebut sepanjang masa, diakui oleh kawan maupun lawan. Artinya Nabi Ibrahim ini satu-satunya nabi yang jadi rebutan oleh seluruh penganut-penganut agama. Rebutan, ya. Orang Nasoro menganggap Nabi Ibrahim ialah nabinya. Orang Yahudi menganggap Nabi Ibrahim itu nabinya. Bahkan orang-orang kafir musyrik menganggap Nabi Ibrahim itu nabinya. Nah, tapi semuanya mengaku memiliki hubungan dengan Laila. Tapi Laila tidak mengakuinya. Hanya kaum muslimin yang bertauhid, yang berhak menyatakan Nabi Ibrahim adalah Nabi kami. Nah, maka dari ayat-ayat yang kita baca tadi dan juga tafsirnya, kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. adamu muqabalati al-isa'ati bil-isa'ati. Adamu muqabalatil isa'ati bil isa'ati. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama, ya. Jadi ada orang yang berbuat jahat sama kita, maka kita jangan membalas dengan berbuat jahat sama dia. Ini adalah ajarannya para nabi dan rasul. Asalnya, muqabalatul isaati, muqabalatul isaati bisafhi wal afwi bal bil ihsani al qawli wal fi'li. Muqabalatu al isaati bisafhi wal afwi bal bil ihsani al qawli wal fi'li. Membalas kejahatan dengan sikap lapang dada dan memaafkan, bahkan membalas dengan kebaikan, baik ucapan maupun perbuatan. Jadi ini adalah pengembangan dari faedah yang pertama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Yang kedua, balaslah kejahatan itu dengan sikap lapang dada, as-safu, dan memaafkan, serta dibalas dengan kebaikan, baik kebaikan yang berbentuk ucapan maupun perbuatan. Nah, ini adalah jalannya para nabi dan rasul. Al-fa'idatu atsalisah. Khitabul jahilina. Bikalamin tayyibin. La bisyatmi wassabbi. Khitabul jahilina. Bikalamin tayyibin. La bisyatmi wassabbi. Nah, membalas ucapan orang-orang bodoh dengan perkataan yang baik, tidak dengan cacian, tidak dengan celaan. Barakofikum. Ini adalah jalannya para nabi dan rasul. Jadi jangan malah diladeni. Orang bodoh kalau ngomong, dasarnya itu kebodohan. Kalau dasarnya kebodohan, yang diomongkan itu adalah kotoran. Ya. Nah kalau kita ladeni dengan kotoran juga, maka jadi kotor semua. Ya. Nah. Kamu anjing. Dibalas, kamu anjing. Babi juga. Kamu juga. Pasar. Emangnya kamu saja yang bisa mencela. Aku juga bisa menghabisi kamu. Ya. Nah, ya. Wah, kalau ini yang terjadi, maka suasana semakin kau. Dan orang bodoh itu yang diucapkan ialah kotoran, ya. Kalau kita balas dengan balasan yang sama, maka semakin kotor dan kau tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau ucapan-ucapan yang orang bodoh itu dibalas dengan perkataan yang baik, lemah lembut, enggak pakai cacian, enggak pakai celaan, itu diharapkan ya. Orang bodoh tadi itu sadar ya, dia sedang berhadapan dengan hamba Allah yang baik. Awas kamu, kalau terus berdakwah, tak bunuh kamu ya. Menyingkir kamu dari sini ya sebelum terlambat ya. Kamu itu orang macam-macam gitu ya. Nah, jangan dibalas ya. Nah, maaf Pak kalau tersinggung, mohon maaf ya. Saya cuma menyampaikan apa adanya gitu ya. Semoga Allah memberi Bapak hidayah. Semoga Allah mengampuni Bapak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi berusahalah untuk bisa mengontrol diri supaya lisan kita itu yang keluar adalah mutiara dan permata ya. Nah, orang itu kalau dikasih mutiara dan permata senang apa enggak? Senang. Nah, walaupun orang itu bodoh, ucapannya kotoran, nah, enggak mau dikasih kotoran juga, ya kan? Nah, dikasih mutiara, kasih permata, ya, ucapan yang lemah lembut. Dengan itu diharapkan, ya, orang tadi bisa sadar kalau dapat hidayah. Nah, ini para nabi dan rasul telah mengamalkan itu semua. Nabi Ibrahim, ya. Bapaknya kayak gitu, bapaknya sendiri sampai tega ngancam anaknya mau dibunuh, dirajam sampai mati, diusir, ya. Tapi dibalas dengan salamun alaih, gitu, ya. Engkau tidak akan aku balas dengan cacian atau makian. Nah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada Fir'aun yang sangat jahat itu. Nah, waqula lahu qawlan layyina. Wahai Nabi Musa dan Harun, berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Begitu. Masalah nanti dia itu nerima atau tidak. Nah, ini sudah terkait dengan hidayah taufik dari Allah. Kalau orang itu dapat hidayah, pasti akan tersentuh. Tapi kalau tidak dapat hidayah, ya sudah. Seperti Fir'aun sama bapaknya Nabi Ibrahim. Keras kepala. Maka kita harus mundur dengan teratur. Ya, na'am. dengan terus mendoakan kebaikan. Al-fa'idah itu Ar-Rabi'ah. Naam. An-Nahyu Anil Istighfari Lil Kafiri Walau Kana Aqraba Qaribin. An-Nahyu Anil Istighfari Lil Kafiri Walau Kana Aqraba Qaribin. Larangan memintakan ampun untuk orang kafir, sekalipun orang kafir itu adalah sanak kerabat kita yang paling dekat. Yang paling dekat ya orang tua kita ya. Nah, jadi itu termasuk larangan. An-Nahyu Anil Istighfari Lil Kafir Walau Kana Aqraba Qaribin. Itu larangan ya. Adapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, karena saat itu beliau belum tahu adanya larangan itu, dan juga masih berharap bapaknya dapat hidayah. Akan tapi setelah Allah Ta'ala memastikan bapaknya ini sudah dicap sebagai musuh Allah, berarti tidak akan dapat hidayah, berarti akan tetap kafir sampai mati, maka Nabi Ibrahim pun tidak lagi memintakan ampun untuk bapaknya. Kan itu dilarang ya. Nah, sekalipun bapaknya adalah orang yang paling dekat dari sanak kerabatnya. Al-fa'idatu al-khamisah. Masru'iyatu su'alil hidayati lil kafir. Masru'iyatu su'alil hidayati lil kafir. Wala siyama Aqrabu Qaribin. Disyariatkan memintakan hidayah untuk orang kafir, lebih-lebih orang kafir itu adalah sanak kerabat kita yang paling dekat. Jadi orang tua kita. Ini yang disyariatkan. Ya. Jadi kalau kita masih memiliki orang tua yang masih hidup dalam keadaan mereka kafir, atau kerabat-kerabat kita yang lain masih kafir, maka kita disyariatkan untuk memohon hidayah kepada Allah untuk mereka, agar mereka dibuka hatinya untuk bisa menerima Islam. Itu disyariatkan. Lebih-lebih memohonkan untuk orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Baik. Al-Fa'idah itu kan As-sadisah. Faedah yang keenam. man ta'aka syai'an lillahi awwabahu wahu khairan minhu. Man ta'aka syai'an lillahi awwabahu wahu khairan minhu. Faman ta'aka syarra wa ahlahu. Awwadahu wahu. Al-khayra wa rahmatan min 'indihi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti orang itu dengan sesuatu yang lebih baik. Maka barang siapa yang meninggalkan kejelekan dan orang-orang yang jelek, maka Allah akan mengganti orang itu dengan kebaikan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam, beliau meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh bapaknya dan kaumnya, dan juga meninggalkan bapaknya dan kaumnya yang melakukan kesyirikan tadi, maka Allah taala mengganti Nabi Ibrahim mendapatkan banyak kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh yang banyak yang membelanya di dunia wal akhirah. Yang membuat sejuk mata beliau, membuat sejuk hati beliau. Yang Allah jadikan mereka semua adalah a'immatul muqtadin wa'immatul muhsinin. Tokoh-tokoh teladan dan tokoh-tokoh orang-orang yang berbuat baik. Begitu ya. Jadi kalian kalau sudah benar-benar bertekad bulat meninggalkan sesuatu yang jelek, niatnya karena Allah, maka akan dibalas, diganti yang baik. Nah, seperti itu. Contoh, ada seorang suami berdarwah, istrinya tambah lama tambah jauh dari agama Allah, tambah lama tambah menyimpang, tambah lama tambah durhaka. Nah, sudah gak bisa lagi dinasihati, gak bisa lagi diperbaiki keadaannya, malah menentang, malah bikin keonaran dalam rumah tangga. Sudah, ceraikan saja. Allah pasti akan mengganti dengan istri yang solihah. Ngeri. Contoh yang lain, orang ini melakukan pekerjaan dengan pekerjaan yang haram, tapi hasilnya banyak. Dia kaya raya dengan pekerjaan yang haram itu. Setelah dia tahu itu haram, tinggalkan. Ya. Yakin Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Yang asalnya dia kaya dari hasil yang haram, diganti menjadi orang yang kaya dari hasil yang halal. Atau paling tidak, kaya hati. Ya, nah, begitu seterusnya. Paham ya? Kalian juga begitu. Bismillah. Teman-teman di kampung yang jelek agamanya, teman-teman yang rusak moralnya, walaupun teman kalian sejak kecil, ya kan? Nah, dah, tinggalkan. Pergi ke pondok pesantren, ya. Memang berat. Persahabatan dengan mereka kuat. Tapi di atas kejahatan, di atas kejelekan, di atas kemungkaran, tinggal. Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Akan kalian dapatkan teman-teman yang soleh di pondok, ya, lebih ganteng, lebih baik dan lain-lain, ya, daripada yang kalian jumpai di kampung-kampung kalian yang kalian tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan janji dari Allah. Yakin, ya, harus yakin. Al-Fa'idah itu As-Sabi'ah. Taib. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala wa wahabna lahum min rahmatina. Qauluhu ta'ala wa wahabna lahum min rahmatina. Qala al-mufassiruna al-malu wal-waladu wal-ilmu wal-amalu waja'alna lahum lisana sidqin aliyah waja'alna lahum lisana sidqin aliyah ay dzikran hasanan fin nasi murtafi'an ay dzikran hasanan fin nasi murtafi'an fajami'u ahli al-adyani yatawallawna Ibrahima wa durriyatahu wa yusnuna alaihim fajami'u ahli al-adyani yatawallawna Ibrahima wa durriyatahu wa yusnuna alaihim. Fawada'ul lisani makanal qawli li'annal qawla yakunu bil lisan. Fawada'ul lisani makanal qawli li'annal qawla yakunu bil lisani. Saya ulangi, qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi qauluhu ta'ala wa wahabna lahum mir rahmatina Qala al-mufassiruna al-malu wal-waladu wal-ilmu wal-amalu wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya ay zikran hasanan fin nasi murtafi'an fajami'u ahli al-adyani yatawallawna Ibrahima wa dhurriyatahu wa yusnuna alaihim fawad'ul lisani makanal qawli li'annal qawla yakunu bil lisani. Nah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala, wa wahabna lahum mir rahmatina, dan kami beri karunia mereka, Nabi Ibrahim dan keturunannya, berupa rahmat kami. Berkata para ulama ahli tafsir, rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya itu ialah al-mal, harta yang melimpah. Nabi Ibrahim dan keturunannya itu kaya raya. Ya, nah, paham ya? La baksa bil ghina limanit taqo, ya, nggak apa-apa. Kaya jika di tangan orang yang bertakwa, ya. Nah, karena orang yang bertakwa itu kalau kaya, kekayaannya bermanfaat, ya. Nah, dikasih karunia anak, Nabi Ibrahim dikasih keturunan. Anak-anak yang solih dan kebanyakan mereka itu para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad SAW ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Rahmatnya juga berupa ilmu. Nah, Nabi Ibrahim dan keturunannya rata-rata adalah orang yang berilmu, karena mereka ialah para nabi dan rasul dan orang solih. Wal amal juga diberi rahmat berupa amal soleh. Nah, adapun mengenai firman Allah Ta'ala, wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah, dan kami jadikan untuk mereka, yakni Nabi Ibrahim dan keturunannya, lisana sidqin aliyah, perkataan yang jujur dan yang tinggi. Maksudnya selalu disebut-sebut kebaikannya oleh manusia, selalu ditinggikan derajatnya oleh manusia. Seluruh penganut agama mereka mengaku sebagai umatnya Nabi Ibrahim dan keturunannya. Mereka memuji Nabi Ibrahim dan keturunannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, orang Yahudi mengaku Nabi Ibrahim itu nabinya. Orang Nasrani mengaku Nabi Ibrahim itu nabi mereka. Ya, orang musyrik semuanya mengaku Nabi Ibrahim itu nabi mereka. Ya, nah, itu menunjukkan betapa harum nama Nabi Ibrahim dan keturunannya itu. Sampai dipuji-puji sama selain kaum muslimin, ya. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan lafaz lisan sebagai ganti qaul. Karena qaul itu adalah dengan lisan. Jadi kalau ada lisan sidqin, berarti qaula sidqin. Kenapa gak qaul saja? Kok lisan? Nah, sama saja. Nah, lisan itu na'am. Yang keluar adalah qaul. Dan qaul itu keluarnya dengan lisan. Ya. Jadi bisa saling mewakili lafad qaul dan lafad lisan. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat nanti dengan orang-orang saleh, para nabi dan rasul, dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.